Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah terkait ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang sudah kita baca pada pertemuan kemarin. Kata beliau hafizahullah, al-muallifu yubayyinu shiddata khatari ahli al-bid'i hatta walau kana ahluha min ashaddi an-nasi ta'abbudan fa innal bid'a أخطر من المعاصي ولا يستهان بشيء لا بالبدع ولا بالمعاصي. المؤلف yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah pada kesempatan ini yubayyinu, beliau menjelaskan syiddata khatari ahli al-bid'ah. Beliau menjelaskan betapa sangat berbahayanya para pelaku kebid'ahan atas keselamatan kaum muslimin. Hatta walau kana ahluha min ashaddin nasi ta'abbudan, sekalipun para pelaku kebid'ahan itu seakan terlihat sebagai orang-orang yang paling tekun dalam beribadah. Kata Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang khawarij, tahkiruna salatakum bi salatihim wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan merasa bahwa puasa kalian wahai para salat kalian wahai para sahabat tidak sebanding dengan salatnya mereka orang-orang khawarij. Kalian akan merasa bahwa puasa yang kalian lakukan tidak sebanding dengan kesungguh-sungguhan dan kegigihan puasanya orang-orang khawarij. Dari sisi ketekunan terhadap ibadah mereka sangat tekun luar biasa. Tetapi akidah mereka menyimpang. Manhaj mereka sesat. Sekalipun mereka adalah sebagai orang-orang yang tekun dalam beribadah, maka mereka sangat berbahaya terhadap keselamatan kaum muslimin. Fa innal bid'a akhtaru minal ma'asi, karena sesungguhnya kebid'ahan itu lebih berbahaya, lebih menyesatkan, lebih membinasakan daripada kemaksiatan. Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya membinasakan. Apakah itu kemaksiatan? Kabairu dzunub. Terlebih lagi al-bid'ah wal-ahwa. Kemaksiatan-kemaksiatan itu juga membinasakan jika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula kebid'ahan. Dua-duanya sama-sama membahayakan. Dua-duanya sama-sama membinasakan. Hanya bahaya dan kebinasaan yang ditimbulkan oleh kebid'ahan jauh lebih dahsyat daripada bahaya dan kebinasaan yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Wala yustahanu bi syai'in, wala yustahanu bi syai', la bil bid'i wala bil ma'asi. Maka seorang muslim tidak selayaknya bagi dia untuk yustahanu bi syai', menganggap remeh sesuatu. Tidak menganggap remeh kebid'ahan, tidak pula menganggap remeh kemaksiatan. Karena kedua-duanya benar-benar membahayakan. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wala yujalasul fasiqul mujrimu, nahnu nukhalifuhu fi hadha, kama la yujalasu al mubtadi'. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa tidak selayaknya orang-orang yang fasik, mujrim itu dijadikan sebagai teman duduk. Kalau kita baca ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah pada pertemuan yang kemarin, boleh orang yang fasik, mujrim, zalim dijadikan sebagai sahabat, dijadikan sebagai teman karib, dijadikan sebagai teman duduk, ngobrol dengan mereka, berjalan seiring dengan mereka. Boleh. Karena dia hanya pelaku kemaksiatan. Adapun pelaku kebid'ahan, jangan sekali-sekali. Ini ucapan beliau atau yang semakna dengan ini ucapan beliau rahimahullah, bukan berarti beliau memperbolehkan sama sekali. Ini ala husni dhannina bihi rahimahullah. Bukan berarti beliau memperbolehkan secara mutlak, enggak. Tetapi konteks beliau untuk menyebutkan adanya perbedaan antara bahaya kemaksiatan dengan bahaya kebid'ahan. Dan bahaya kebid'ahan jauh lebih mengerikan. Sehingga ketika ada orang yang menganggap bahwa itu boleh, maka kata Syekh Rabi' Hafizahullah di sini beliau menjelaskan, tidak boleh duduk-duduk berteman dengan orang-orang yang fasik mujrim. Nahnu nukhalifuhu fi hadza. Kami tidak sepakat dengan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah pada poin ini. Yang seakan membolehkan. Namun ketika kita berhusnudzan dengan beliau, dengan Imam Al-Barbahari, kita katakan pada hakikatnya beliau ingin menjelaskan bahwa kebid'ahan jauh lebih berbahaya, jauh lebih membinasakan daripada kemaksiatan. Kama la yujalasul mubtadi', sebagaimana seorang mubtadi', enggak boleh untuk kita dekat dengannya, akrab berbicara dengannya, kemudian dijadikan sebagai teman karib, teman seperjalanan dalam safar, tidak diperbolehkan sama sekali. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء. Rasul telah memperingatkan umatnya dari duduk-duduk dengan teman-teman yang jelek. Dari bercengkrama dan bersenda gurau dengan orang-orang yang jelek. Ini diperingatkan oleh Rasul صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المرابية والزانية والسارقة وشارب الخمر واللوطي مرتكبون كبائر الذنوب والعياذ بالله. Dan tidak kita ragukan lagi bahwa al-murabi, orang yang bermuamalah dengan sistem riba, para pelaku riba, wazani, demikian pula mereka-mereka yang berzina, wasariq, para pencuri, wasyarib al-khamri, para perokok, demikian pula para pemabuk, walluti dan liwat, yang senang dengan yang sejenis, apakah pria dengan pria atau wanita dengan wanita, murtakibuna kabairadzunub. Mereka semua adalah para pelaku dosa besar yang benar-benar berbahaya bagi keselamatan kita. Al-sahibu sahib kama yuqal. Sahib, teman dekat, sahabat karib, itu pasti akan mempengaruhi temannya. Itu sudah satu kepastian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, mathalul jalisi salihi wal jalisi su, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek. Karena seorang teman akan memberikan dampak yang sangat dalam bagi temannya sendiri. Apakah dampaknya itu positif atau dampaknya negatif? Seorang teman yang saleh, yang jujur, dia akan memberikan dampak yang positif bagi temannya. Begitu temannya melakukan sesuatu yang sia-sia, bahkan bermaksiat, dia akan memperingati, akan menasihati. La yajuz, enggak boleh kamu seperti ini. Enggak boleh kamu melakukan itu, haram. Hendaklah kamu melakukan yang ini, ini, dan ini. Kebaikan. Adapun teman yang jelek, sahib, dia juga akan memberikan dampak yang negatif kepada temannya. Yuk kita nonton ke sana. Kamu pernah ngerokok enggak? Rasanya enak. Cobalah ini. Kamu pernah enggak main PS di sana? Kamu pernah enggak keluyuran malam? Kamu pernah enggak main ke jauh sana? Enggak pernah. Ah, apa istilahnya? Kampungan kamu. Yuk coba. Ini dampak negatif yang diberikan oleh teman yang jelek. Walaupun itu kemaksiatan, bukan kebid'ahan, enggak. Seperti yang terjadi di tempat kita, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memperbaikinya dan memperbaiki kondisi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Anak-anak yang mulai ABG, yang mulai tergiur dengan pergaulan-pergaulan luar, awal mulanya ini, pertemanan. Para abak bisa melihat, kenapa anak saya sekarang mulai ngelawan? Kenapa anak saya sekarang mulai membantah? Kenapa anak saya sekarang mulai sulit diatur? Coba perhatikan, lihat teman dekatnya, teman bermainnya, teman berjalannya, teman ngobrolnya. Oh, ternyata si fulan itu yang ternyata sudah punya banyak kasus. Ini. Silakan ambil tindakan tegas terhadap anaknya tadi. Wah, kewalahan saya. Saya sudah enggak mampu ngadepin anak saya. Bermula dari apa? Pertemanan. Walaupun bukan kebid'ahan, tetapi hanya kemaksiatan saja yang dilakukan oleh temannya tadi. Ini bahayanya. Maka kalau ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah difahami bahwa boleh selagi bukan bid'ah, bukan syirik untuk dikerjakan, untuk diterjang. Akan baru maksiat saja, bukan bid'ah, bukan syirik. La. Kata Syekh Rabi hafizahullah, nahnu nukhalifuhu fi hadha. Kita enggak sepakat dengan beliau. Jika yang dimaukan adalah ini. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa husnul dzan kita terhadap beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang beliau maksudkan adalah untuk menjelaskan bahwa dosa, bahaya yang ada pada kebid'ahan jauh lebih membinasakan daripada dosa yang ada pada kemaksiatan. Dalam keadaan kemaksiatan pun harus dihindari. Dalam keadaan kemaksiatan itu diperingati oleh Rasulullah SAW, teman-teman yang jelek tadi. Apalagi kebid'ahan dan para pelaku kebid'ahan. Murtakibuna kabairadzunub. Mereka semua para pelaku riba, kemudian pencuri, orang yang mabuk, kemudian perbuatan liwat, itu semua mereka adalah orang-orang yang terjatuh pada dosa-dosa besar. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari dosa-dosa tersebut. Qala hafizahullah, la'ana wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, yang mengambil dan mendapatkan manfaat dari riba. Wa mukilahu, dan yang mewakilkannya, baik yang menyerahkan atau yang menerima. Wa katibahu, demikian pula penulisnya, pencatatnya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Mereka, Rasul menyatakan hum sawa, mereka semua sama mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal. Apakah kemudian seseorang akan menganggap remeh, ah cuma dosa saja kok, itu kan riba bukan bid'ah. Ini ancamannya, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'asiral khamri wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulah ilaihi. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memeras khamr, pekerjanya. Dia cuma upahan, bayaran, pekerja bayaran. Ini kamu peras ini, kamu fermentasi ini. Dia bukan pemodal, dia bukan pemilik. Dia hanya pekerja. Mal'un, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'tasiraha, demikian pula yang perasan itu diberikan untuknya, pemiliknya, atau yang memperdagangkannya. Saya bukan peminum, saya hanya menjual. Saya bukan perokok, saya hanya penjual rokok. Sama. Juga mendapatkan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hamilaha, yang membawanya, yang sebagai kurirnya. Dia hanya bertugas mengantarkan barang. Apa pekerjaanmu? Ngantar khamr ini dari sini sampai ke sana. Atau ojek. Ojek khamr, ojek sabu-sabu, dan yang semisalnya. Saya bukan pelaku, saya bukan pengkonsumsi. Saya hanya sekedar membawakan. Itu upahan saya. Mal'un. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal mahmula ilaih. Dan barang yang itu ditujukan untuknya. Saya bukan pekerja. Saya bukan pemilik, saya hanya menampung saja. Saya hanya menampung ini, nanti akan ada yang mengambil lagi. Hanya sekedar tempat singgah. Pun demikian, mel'un, orang ini mel'un. Sehingga tidak bisa kemudian dikatakan cuma dosa saja, bukan kemaksiatan, bukan kebid'ahan. Dosanya sangat besar. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzara minhu ashadd at-tahdzir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memberikan peringatan keras terhadap kemaksiatan-kemaksiatan ini. Qala wa tawa'ada 'ala hadhihi al-ma'asi ashadd al-wa'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan ini dengan ancaman yang keras. Fa hadhihi al-kaba'iru qad la taqillu 'anil bid'i wal 'iyadu billah. Maka dosa-dosa besar ini yang diancam dengan la'na, diancam dengan neraka, walaupun dia dosa besar bukan kebid'ahan. Kata beliau, qad la taqillu 'anil bid'ah. Hampir-hampir tidak jauh bahayanya dari kebid'ahan. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Fanahnu nukhalifu hadal usluba wa nuhadziru minal jami'. Maka kami menyelisihi beliau rahimahullah dalam poin ini. Dan kami memberikan tahdzir, peringatan dari semuanya. Apakah itu dari dosa besar, terlebih dari kebid'ahan. Allahu alam bussawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. Masih insyaAllah kita membaca kalamnya Imam Syekh Rabi' Hafizahullah, karena keterangan yang beliau sebutkan pada poin ini sangat bagus sekali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.